Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sudarlun, senang sekali pagi ini bisa kembali bersua dalam rangkaian berita pagi mulai dari Aceh Nasional dan Internasional. Inilah berita pagi edisi hari ini Kamis 22 September 2022 bersama saya Ardian Syah. Kita awali berita pagi ini dari Banda Aceh bersama laporan Muhammad Nasir. Sudarlun DPRK Banda Aceh bersama Pemko menandatangani nota kesepakatan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara atau KUA PPAS perubahan anggaran belanja kabupaten kota atau APBKP tahun anggaran 2022. Penandatanganan nota kesepakatan dilakukan dalam rapat paripurna dewan di gedung DPRK Banda Aceh Selasa 20 September 2022 malam. Rapat dipimpin Ketua DPRK Banda Aceh Farid Nya Umar, turut dihadiri Wakil Ketua 1 Usman dan Wakil Ketua 2 Isnaini Husda serta anggota DPRK. Turut hadir PJ Wali Kota Banda Aceh Bakri Sidik dan Sekda Amiruddin. Sebelum penandatanganan nota kesepakatan, rapat diawali dengan penyampaian jawaban Wali Kota terhadap laporan Badan Anggaran Dewan tentang RKUA PPAS APBKP Banda Aceh Anggaran 2022. Dalam sambutannya, Ketua DPRK Banda Aceh mengatakan agar tercapainya validitas anggaran yang kredibel dan proporsional, maka prediksi anggaran prioritas harus dimasukkan dalam draft perancangan prioritas dan plafon anggaran sementara atau APBKP Banda Aceh 2022. Farid mengatakan dengan adanya prediksi anggaran yang jelas dan terukur dalam dokumen PPAS tersebut, nantinya akan tergambar besaran alokasi anggaran berdasarkan hasil pembahasan bersama antara Badan Anggaran DPRK dan Tim Anggaran Pemerintah Kota atau TAPK telah disepakati dan disetujui prioritas dan besaran plafon anggaran sementara Banda Aceh tahun anggaran 2022. Kita lanjut lagi berita pagi ini Sudarlun, setelah dari Banda Aceh kita beralih ke Langsa bersama laporan Zubir. Untuk menghindari penyalahgunaan data bantuan subsidi upah atau BSU 2022, BP Jamsostek menghimbau pekerja memakai kanal resmi. Untuk menghindari informasi yang tidak benar dan menyesatkan bagi pekerja yang ingin mengetahui apakah dirinya layak sebagai calon penerima BSU atau tidak, dapat mengakses kanal resmi melalui bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id. Hal ini disampaikan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan BP Jamsostek Cabang Langsa Muhammad Kurniawan kepada Serambi FM Rabu 21 September 2022. Kurniawan mengatakan BSU 2022 yang disalurkan pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan kembali mempercayakan BP Jamsostek sebagai partner dalam penyediaan data pekerja. Seperti disampaikan Deputi Direktur Bidang Humas dan Antar Lembaga BP Jamsostek Oni Marbun, pekerja agar jangan terkecoh atas maraknya permintaan data pribadi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Sudarlun dari Langsa kita beralih ke Takengon bersama laporan Romadhani. Bupati Aceh Tengah Dr. Andes Sabela Abu Bakar memonitor perkembangan persiapan pelaksanaan kegiatan dengan menggelar rapat koordinasi di ruang kerja Selasa 20 September. Rapat koordinasi diikuti sejumlah panitia pengarah, pelaksana, dan personil pendukung. Selain itu, rapat dihadiri Forkopimda, Kepala SKPK terkait, Camat, Pengurus KONI, ISSI, Perbankan, dan pihak sponsorship. Bupati Sabela mengatakan pertemuan dinilai penting guna memastikan perkembangan kesiapan panitia dan daerah serta mendengarkan masukan dari berbagai pihak terkait untuk kesuksesan pelaksanaan event ITDL yang direncanakan akan berlangsung di penghujung bulan Oktober mendatang. Dalam kesempatan tersebut, Bupati meminta semua pihak, terutama panitia, untuk bekerja ekstra untuk mengidentifikasi yang masih menjadi kendala terkait pelaksanaan. Sudarlun, setelah dari Takengon, kita beralih ke Aceh Besar bersama laporan Indra Wijaya. 8 tahun berjalan sejak Undang-Undang Nomor 6 2014 tentang Desa, pemerintah Kabupaten Aceh Besar sudah mengucurkan anggaran 3 triliun untuk 604 gampung yang ada di Aceh Besar. PJ Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto mengatakan dari jumlah 3 triliun anggaran dana desa yang dikucurkan per gampung menerima 4,9 miliar rupiah. Hal tersebut jelas Iswanto sebagai persembahan negara untuk kemandirian masyarakat gampung serta sebagai bentuk ikhtiar pemerintah untuk membangkitkan perekonomian di seluruh gampung. Selain itu lanjutnya Aceh Besar tahun 2022 menjadi kabupaten tercepat dalam penyaluran dana desa tahap 1. Ia juga menghimbau untuk para camat tetap memperhatikan masyarakat KPM BLT desa yang telah ditentukan, yaitu keluarga miskin atau kurang mampu yang bukan penerima bantuan program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, Kartu Prakerja, Bantuan Sosial Tunai, dan program bantuan sosial pemerintah lainnya. Para camat di Aceh Besar diminta tidak segan untuk menegur gecik dalam pelaksanaan musyawarah gampung khusus untuk penetapan KPM BLT desa. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudahlun kita beralih ke informasi nasional. Strategi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan telah diwujudkan dalam berbagai upaya pemerintah, diantaranya melalui komitmen mencapai net zero emission tahun 2060 atau lebih cepat. Lewat hal tersebut, ekonomi hijau dapat diharapkan menjadi mainstream dari kebijakan pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan bahwa energi alternatif atau renewable energy memiliki cost kompetitif yang setara sekaligus dapat menjaga base load yang diperlukan dalam pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut disampaikan secara virtual oleh Menko Erlangga dalam acara The Cooler Earth Sustainable Summit 2022 yang diselenggarakan CIMB Niaga Rabu 21 September. Pembiayaan hijau juga berperan penting dalam mendukung transformasi ekonomi hijau di Indonesia. Terkait pembiayaan hijau tersebut, Menko Erlangga mengatakan bahwa pemerintah mendorong berbagai instrumen antara lain green sukuk dan juga beberapa pemanfaatan dari refinancing green sukuk dengan pengembangan pembangunan fasilitas dan infrastruktur energi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga surya, mikrohidro, dan minihidro. Lebih lanjut, ia juga mengatakan bahwa beberapa program EBT di Indonesia dibantu dari pembiayaan lembaga-lembaga yang berbentuk Development Finance Institution dan Export Credit Agency. Sebagai informasi, diperkirakan Indonesia membutuhkan investasi hingga tahun 2060 senilai 77 triliun rupiah untuk mencapai berbagai target net zero emission di tahun 2060. Darlun, kita tutup informasi pagi ini dengan berita internasional. Presiden Rusia Vladimir Putin pada Rabu 21 September 2022 memanggil 300 ribu tentara cadangan untuk berperang di Ukraina. Dilansir Reuters, Putin mendukung rencana untuk mencaplok bagian-bagian negara itu, mengisyaratkan kepada Barat bahwa ia siap menggunakan senjata nuklir untuk membela Rusia. Hal ini menjadi mobilisasi pertama Rusia sejak Perang Dunia Kedua dan menandai eskalasi terbesar Perang Ukraina sejak invasi Moskow pada 24 Februari. Sikap Putin diambil menyusul meningkatnya korban dan kemunduran medan perang bagi pasukan Rusia yang telah diusir dari daerah-daerah yang mereka kuasai di timur laut Ukraina dalam serangan balasan Ukraina. Dalam pidatonya, Putin mengatakan bahwa jika integritas teritorial negaranya terancam, ia akan menggunakan semua cara yang tersedia untuk melindungi rakyatnya. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, demikian informasi pagi edisi Kamis 22 September 2022. Informasi pagi Serambi FM ini bisa Anda dengarkan kembali esok pagi pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Informasi pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram kami @serambifm. Sudarlun, wassalam.